itu dirinci. Yang pertama, tidak memiliki iddah jika dia adalah seorang yang memiliki suami. Orang perempuan yang punya suami berzina, itu tidak ada masalah iddahnya. Artinya dia berzina hari ini, dia berzina kemarin, terus hari ini suaminya ngumpulin dia, itu suaminya tidak dosa. Suaminya tidak berdosa. Amma izakana, yang kedua, izakana ghairu mutazawwijah. Adapun jika dia tidak berkeluarga, belum bersuami, janda ataupun gadis, maka iddahnya disebut istibra'. Seperti kata-kata istibra', istibra'ah artinya bersih. Istibra' artinya upaya untuk mengetahui bersihnya rahim. Bimakna artinya dia ditunggu sampai satu kali haid. Kalau dia sudah satu kali haid, berarti rahimnya kosong. Hubungan zina yang tadi dia lakukan itu tidak menimbulkan anak. Maka diketahuilah sebenarnya rahimnya lam tanakid. Lam tanakid aslan fala yajuzu lahu ayyatim maha. Wal wajibu alaihi an yansarifa hatta walau kana imama. Fa idza qala istahyi astahyi astahyi an akhraja an akhraja an akhraja imama an-nasi. Amama an-nasi fa yaquluna innani uhdita. Innani ahdastu fa naqulu lahu laka hilatun do ya data ala unufika litau sama annaka lituwahima annaka lituwahima annaka ar'afta ar'afta wa hadhihi minat tawriyati al-za'idati wa hiya tawriyatul bil-fi'li wa idha insarafa fa innahu yaqulu lil wahidin minhum atimma bihim as-salatu as-salata fa illam yaf'al falahum ayyu'aqidamu ayyu'aqidimu ahadahum yutimu bihim as-salata fa illam yaf'alu atammu faroda atammu faroda furoda atammu furoda. Fima qadada ma isim mausul, ya maknanya umum. Sehingga segala sesuatu yang fasid maka haram dan tidak boleh meneruskan sesuatu yang fasid. Baik, yang dimaksud tidak boleh meneruskan di sini mencakup dua hal. Baik, to'ah alaihi fasad semula sah dan to'ah muncul sesuatu. Al-fasad muncullah al-fasad, ya, sehingga yang sesuatu sah tadi berubah menjadi fasid. Angkat fasid dan minal asli, apakah fasid sejak awal? Sejak awalnya memang sudah fasid. Ini yang dimaksud larangan mudiyu fil fasid, jadi mencakup dua jenis fasid. Sejak awal fasid atau pada awalnya sah, kemudian tiba-tiba di tengah berubah menjadi fasid. Di antara mudiyah karena meneruskan sesuatu yang fasid berarti menentang Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu, karena Allah Taala hanyalah mengharamkan hal ini dan nilainya fasid supaya manusia tidak mengerjakannya. Dan meneruskan untuk terus untuk tetap melaksanakannya berarti irtikabullah melakukannya. Nanti ini menyelisihi maksud syar'i, perbuatan orang yang melakukan sesuatu yang fasid menerus-meneruskan sesuatu yang fasid adalah menyelisihi maksud syar'i, maksud dari Allah. Karena maksud dari Allah mengharamkan dan menilai fasidnya sesuatu adalah supaya tidak dikerjakan. Ya, contoh larangan untuk meneruskan sesuatu yang fasid itu ada banyak. Dalam masalah berharap, ada seorang yang berwudu di tengah-tengah wudu, dia tahu bahasanya airnya adalah ternyata air najis, maka tidak boleh baginya untuk meneruskan wudu. Karena bersuci dengan air najis adalah fasid dengan sepakat ulama, dan meneruskan sesuatu yang fasid berarti menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam sholat, ada seorang yang sholat lalu dia hadas di tengah-tengah sholat, maka tidak boleh baginya meneruskan sholat. Dianna karena sholat itu telah fasid dan wajib baginya untuk membatalkan diri. Jika dia terus meneruskan sholatnya, maka dia berdosa. Ada kasus seorang berdiri untuk sholat, kemudian dia teringat di tengah-tengah sholat kalau dia belum berwudu, maka sholatnya fasid. Bahkan yang lebih tepat tidak disebut fasid, namun lam tan aqid aslan. Ini istilah hak yang saya belum dapatkan terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Sesuatu yang tidak sah sejak awal itu dalam bahasa para fuqaha artinya lam tan aqid. Sholatnya orang yang junub itu tidak belum merasa. Lain kalau batal, ya, kalau batal itu digunakan untuk awalnya sah, tiba-tiba fasid, maka jadilah batal. Falayajidulah, maka tidak boleh baginya ayusin maha untuk meneruskan sholatnya, dan jadi kewajibannya untuk membubarkan diri. langsung. Bagaimana sekali ini mau tebelah. Maka ada orang yang bisa menyelamatkan, ada seorang muslim yang bisa menyelamatkan. Memang kalau menyelamatkan dia harus minum ekstra jus dulu. Maka dia boleh minum dan batalkan puasa untuk menyelamatkan si nasrani. Kenapa? Si nasrani maksum dam, karena dia kafir zimmi. Boleh. Yang tidak boleh ya, jika orang yang mau diselamatkan itu bukan maksum dam, nah, kafir harbi. Kalau kafir harbi ya, karena dia bukan maksum dam, maka ya, biarkan saja sebelah. Namanya kafir harbi. Walau ayat pun dan dia boleh boleh makan di sisa harinya, karena dia bukanlah orang yang menodai kehormatan waktu kecuali dalam bentuk yang diizinkan. Maka dia maka jika dia berbuka maka halal. Namun taknya berbukanya sembunyi-sembunyi. Wa imsaku baqiyatin nahar, dan imsaknya dari menahannya dari makan dan minum di sisa siang tersebut ghairu lazim, bukanlah sebab keharusan. Di sini kita jumpai pendapat Syekh Utsaimin tentang sholat yang batal. Dia niat awalnya pagi itu niatnya puasa, kemudian batal. Maka bolehkah dia tetap, karena sudah batal, bolehkah dia tetap terus makan ataukah tidak? Kita bisa sampaikan ada dua. Jika seorang itu batal itu karena seorang itu batal karena udzur syar'i dibolehkan oleh syariat, maka dia boleh terus. Jadi boleh terus makan, terusnya nanti nyamil boleh. Terus nanti sudah selesai berhenti makan, terus nanti sore makan lagi tidak apa. Contohnya musafir, awalnya dia tidak punya niat apa. Tiba-tiba dikasih kabar orang tuanya meninggal, jika dua belah pihak itu salah satu pihak tidak bisa mengembalikan karena transaksinya adalah transaksi jasa, transaksinya adalah bercapek-capek, macam dicontohkan oleh demi yang transaksinya adalah nyanyi, nyanyi ini bercapek-capek yang diberikan oleh si penyanyi kepada orang yang memanggil dia adalah tenaganya yang diberikan oleh si penyanyi, ya kan gak ada apa-apanya kan, tenaganya, suaranya sampai dia serak yang diberikan oleh si penyanyi. Maka ketika ini mau dikembalikan, maka yang penyanyinya bisa membalikan duit yang telah dia terima, namun yang nanggap itu kan tidak bisa membalikan suaranya si penyanyi, tenaganya si penyanyi, karena transaksinya transaksi jasa. Nah, kalau dua belah pihak itu tidak bisa saling membalikan, maka pendapat yang dipilih oleh Indonesia tidak bisa, maka itu tidak dikembalikan. Namun apa dimiliki? Ya sudah tetap tidak dimiliki. Yang tersebut ya wajib membuang semua harta yang dia dapatkan karena menyanyi. Jadi yang dimaksud wajib dikembalikan ini kata Rasulullah Islam berlaku jika harapnya dua belah pihak tidak saling mengembalikan. Kalau jual beli bisa. Penjual kembalikan uang. Kalau uangnya sudah dipakai, ya tinggal tidak bisa minta. Salah. Pembeli kembalikan barang. Atau barangnya sudah rusak, barangnya semisal kan bisa. mau dia pinjam duit. Ini pasti bagaimana beliau katakan, saya gak mau bayar, kalau ini riba. Saya kemarin waktu ngambil duit gak mau kayak gitu. Setelah ditakeh, saya gak mau bayar, ini riba. Bukan karena saya gak punya duit, namun karena ini riba.